Satu tebang duet Neng Niken Ira. Enggak sendirian karena Arjunanya Madura sudah datang. Iya. Siapakah dia? Ada Andi KDI Adela. Antingku sampai ceblok. Sebuah lagu kita cinta untuk anda semuanya. Halo Niken Ira. Hai calon pengantin baru. Iya berbunga-bunga kamu. Setianan suci agar tiada tumbuh benih keraguan hati. Ku lindungi dengan jalinan cinta nan murni agar mereka abadi cinta kita di hati. Kenapa kok ketawa?